Ya Wattin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man ihtada bihuda, wa taba'a tharahu ila yawmiddin amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sarih karya Al-Imam Az-Zabidi, Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Kita masih dalam Kitabul Ilm dan telah sampai pada bab yang ke-80, hadis yang ke-88, yaitu pada bab, Bismillahirrahmanirrahim, babu man sami'a syai'an faraja'a hatta ya'rifahu. Bab, barang siapa yang mendengar suatu ilmu kemudian dia raja'a, artinya memuraja'ah kepada ustadznya, ya, meminta pemahaman kepada ustadznya, nanya, minta penjelasan kepada ustadznya, hatta ya'rifahu, sampai dia betul memahami ilmu tersebut. Artinya terkadang seorang murid mendengar penjelasan ustadznya, kemudian dia belum apa? Ya, belum memahami dengan bagus. Masa belum? Hadis sebelumnya belum? 87 belum? Taib. Kelamaan libur. Ya. Taib. Kalau begitu, kita kembali kepada hadis yang ke-87. Yaitu pada bab, hal yuj'alu lin-nisa'i yaumun ala hidah fil ilm. Apakah, ya, dibuatkan untuk para wanita, untuk para akhwat, para ummahat, hari khusus untuk ngaji ilmu. Artinya, apakah ada jadwal khusus untuk para akhwat, para ummahat, para wanita, ya, untuk kajian khusus tentang wanita. Baik. Beliau membawakan hadis An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ini termasuk salah satu sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis. Salah satu sahabat Ansar. Qala, beliau mengatakan, qalan nisa'u lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah para wanita mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rombongan wanita sahabiyat, ya, sahabat-sahabat wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka, ya, datang kepada Nabi seraya mengatakan, ghalabana alaikar rijal, wahai Rasulullah, kaum laki-laki mengalahkan kami. Enak laki-laki, ya Rasulullah, bisa belajar, ya, dengan antum, ya, sholat berjamaah dengan antum, ya kan, sering diskusi dengan antum, jihad dengan antum. Lah kita para wanita seringkali di rumah, ya. Jadi iri. Iri kepada kaum laki-laki. Tapi irinya dalam kebaikan. Faj'al lana yauman min nafsik. Maka jadikan untuk kami wahai Rasulullah SAW satu hari, ya, untuk antum bertemu dengan kami, ngasih nasihat kepada kami para wanita ini, ya. Jadi minta jadwal pengajian khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa wanita datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, enak kaum laki-laki, mereka telah mengalahkan apa? Kami. Dalam kebaikan ini, dalam mengaji ilmu agama. Maka kami minta agar engkau wahai Rasulullah menyisihkan waktu untuk kami. Kami juga butuh nasihat. Kami juga butuh ilmu. Fawa'adahunna yauman lakiyahunna dhi. Maka Nabi SAW menjanjikan kepada kaum wanita, ya, satu hari untuk bertemu dengan mereka. Jadi disanggupi oleh Nabi. Jadi kalau antum, misalkan, kalau nanti sebagai ustadz, sebagai da'i, terus ada yang minta, ya, pengajian, kalau antum mampu, ya, kenapa tidak? Karena menyebarkan ilmu adalah suatu amalan yang sangat apa? Bermanfaat. Kata Imam Ibn al-Mubarak, La a'lamu ba'dan nubuwati afdala min bathil ilm. Saya tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mulia setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Fawa'adhuhunna, maka Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, yaitu para wanita. Wa amarahunna, dan memerintahkan kepada mereka. Jadi akhirnya Nabi ketemu, ya, pengajian dengan mereka, ngasih nasihat kepada para wanita. Fakana fima qala lahunna, di antara yang dikatakan oleh Nabi kepada mereka saat itu, ma minkunna imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijab minan nar. Tidak ada seorang wanita pun di antara kalian yang, ya, meninggal dunia tiga dari anaknya, kecuali mereka akan menjadi hijab, pelindung dari neraka. Artinya ini keutamaan bagi wanita yang diberi ujian oleh Allah SWT, ditinggal mati oleh anaknya. Kenapa? Karena biasanya para wanita ketika ditinggal mati oleh anaknya, banyak yang tidak sabar, ya, banyak yang stres, galau, bahkan nangis, histeris, gulung-gulung, karena tidak ada yang lebih sayang kepada seorang anak daripada ibu. Sehingga banyak para wanita ketika ditinggal mati oleh anaknya, ya, apalagi masih gemes-gemesnya gitu, ya, itu berat bagi seorang wanita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan hiburan, ya. Kalau ada di antara kalian yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, lalu dia sabar, maka anaknya tersebut akan menjadi pelindung, perisai dari neraka bagi orang tuanya. Faqalat imra'atun, lalu ada seorang wanita mengatakan, ini namanya apa? Mubham. Tidak disebutkan apa namanya. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Mubham adalah jika ada seorang rawi yang tidak disebutkan namanya. Wasnain, bagaimana kalau dua, ya Rasulullah? Kalau tadi kan Nabi mengatakan kalau ditinggal mati oleh tiga anaknya, gimana kalau yang ditinggal mati dua anaknya? Faqala wasnain, begitu pula kalau ditinggal mati oleh dua anaknya, ya, dia akan menjadi perisai bagi orang tuanya dari neraka. Taib. Hari Ayahwah memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, adalah ma kana alaihi nisa'us sahabah minal hirsi ala ta'allumi umuriddin. Hadis ini menunjukkan semangatnya wanita di zaman sahabat dalam mempelajari agama. Ya, jadi para wanita dahulu, wanita-wanita salaf, wanita-wanita sahabat, ya, mereka sangat semangat belajar ilmu agama. Makanya mereka tadi datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, minta jadwal kajian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bahkan banyak, ya, wanita-wanita dahulu datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang agama, yang menunjukkan semangatnya mereka. Sampai dibukukan oleh para ulama, An-nisa'u tas'al wan-nabiyyu yujib. Wanita bertanya, Nabi menjawab. Banyak wanita datang kepada Nabi, nanya. Itu menunjukkan semangatnya mereka. Ada juga buku, As'ilatun nisa' lin-nabi. Pertanyaan-pertanyaan wanita kepada Nabi SAW. Dikumpulkan oleh para ulama, ya, yang menunjukkan semangatnya mereka. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah memuji, nikman nisa'u nisa'ul ansar, lam yamna'hunna haya'uhunna an yatafaqqahna fid din. Sebaik-baik wanita itu wanita Ansor. Mereka tidak malu untuk bertanya tentang masalah agama. Kadang wanita zaman sekarang itu kalau untuk masalah agama malu dia. Malu mau nanya misalkan tentang hukum darah haid atau darah nifas atau darah istihadhah. Padahal kadang-kadang enggak bisa bedakan dia. Ya. Disuruh bedakan mana darah istihadhah dan mana darah haid. Enggak ngerti. Ya, enggak ngerti. Padahal mengetahui tentang hukum darah haid, darah istihadhah bagi wanita itu sangat penting karena perbedaannya tajam. Kalau darah haid berarti enggak boleh sholat, enggak boleh puasa. Ya. Enggak boleh tawaf, enggak boleh hubungan badan dengan ya suaminya. Kalau itu darah istihadhah berarti tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Boleh sama suaminya. Boleh untuk tawaf. Jadi hukumnya udah. Nanya masalah seperti itu apa? Malu. Tapi kalau urusan ya tentang apa misalkan ya, tentang dunia film, artis ini, bintang film ini, tentang komestik ini apa namanya ya, tentang dandan ya, ngerti banget. Bahkan sekarang musibah pada zaman sekarang banyak para wanita ya, terutama yang masih muda-muda, remaja-remaja, ditanya tentang rukun Islam enggak ngerti. Ditanya tentang rukun iman enggak ngerti. Tapi kalau ditanya tentang YouTuber, nah, ngerti. Ditanya tentang artis ngerti. Ngikuti dia update betul. Ya. Tapi masalah agama malah enggak ngerti. Ingat, wanita juga wajib belajar ilmu agama seperti laki-laki. Sama. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Walaupun perlu diketahui, tambahan wa muslimatin, lafaz tambahan wa muslimatin tidak ada dalam kitab-kitab hadis. Seperti dikatakan oleh As-Sakhawi dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah. Enggak ada ya, sebagian orang nambahin. Thalabul ilmi faridhatun ala kulli muslim wa muslimatin. Tambahan wa muslimatin enggak ada dalam hadis. Tapi maknanya benar. Ya, maknanya benar. Karena kaidah usul fikih mengatakan, ya, hukum asalnya tidak ada perbedaan antara hukum laki-laki dengan perempuan sampai ada dalil yang membedakan. Sampai ada dalil yang membedakan. Ini kaidah penting. Hukum asalnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan sampai ada dalil yang membedakannya. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, itu sudah mencakup wa muslimah juga. Karena muslimah juga diwajibkan untuk beribadah. Dan ibadah tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Ya, makanya dulu para wanita semangat belajar ilmu agama agar ibadah mereka benar, agar akidah mereka benar, agar akhlak mereka benar. Ini tujuan kita ngaji ilmu agama. Luar biasa, ya, semangat para wanita dahulu. Ya, makanya banyak para wanita-wanita dahulu pengukir sejarah. Lau anna nisa'a kaman faddana lafuddilatin nisa'u ala rijali wa matta'nisu lismi syamsi aibun walat tadhkiru fahrun lil hilali. Kata Al-Mutanabbi, andaikan para wanita kita sekarang seperti wanita-wanita dulu, maka mereka akan mengungguli laki-laki. Ya, tidaklah ta'nis lismi syamsi aibun. Sun bahasa Arab itu mu'annas, tapi itu bukan aib bagi matahari. Walat tadhkiru fahrun lil hilali. Dan hilal, ya, rembulan itu mudzakkar, tapi itu bukan kebanggaan baginya. Artinya laki-laki itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena cuma jenisnya laki-laki. Ya. Tetapi kualitas. Betapa banyak wanita yang kualitasnya lebih baik daripada sebagian laki-laki. Aisyah radhiyallahu anha lebih utama daripada kebanyakan wanita, kebanyakan laki-laki zaman sekarang, termasuk kita, mendingan Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena kualitasnya. Jadi ketika Allah SWT mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu ya pemimpin, kemudian juga walaisa dzakaru kal unsa, itu cuma secara umum. Itu secara umum. Ya. Bukan individunya. Bukan individunya. Secara umum laki-laki lebih utama. Tapi tetap ada sebagian perempuan yang mereka lebih baik daripada sebagian laki-laki. Ya. Ada dulu putrinya Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah, ketika menikah dengan salah satu muridnya Sa'id ibn al-Musayyib, ya, pas habis nikah suaminya langsung ya pamit kepada istrinya mau ikut kajian Sa'id ibn al-Musayyib, mertuanya. Maka istrinya mengatakan, ya, fa inna Sa'id fi sodri, ya, belajar di sini aja sama saya, karena ilmu bapakku semuanya sudah ada sama saya. Masya Allah, mantap, ya. Putrinya Imam Malik rahimahullahu taala, ya, ketika ada yang belajar kepada Imam Malik membaca kitab Muwatta, ya, kalau ada yang salah baca, maka putrinya akan pintu sebagai tanda bacanya ada yang salah. Ya, putrinya Imam Malik, Masya Allah, termasuk ulama. Dahulu di Libya ada seorang ya wanita namanya Wiqaya. Dia seorang ulama wanita, tapi cerdas, pintar. Sampai-sampai ulama di zaman itu kalau mendapati suatu permasalahan agama terus enggak tahu jawabannya, maka mereka mengatakan ta'alau bina ila Wiqaya fa inna isabataha khairun min isabatina. Ya, mari kita pergi ke Wiqaya aja. Kita tanyakan masalah ini kepada dia. Karena kerudung yang dia pakai lebih baik daripada sorban-sorban yang kita pakai. Ya. Walhasil, ikhwan, banyak wanita-wanita pengukir sejarah. Ya. Tugas rumah tangga mereka tidak menghalangi mereka untuk tetap belajar ilmu agama. Menarik, disebutkan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Ali Salman bahwa beliau pernah mendapati dalam sebagian manuskrip, tahu manuskrip ya? Tulisan tangan kuno. Ya, tulisan tangan kuno. Jadi kalau ini kan sudah cetakan, sudah dulu kan tulisan tangan. Itu manuskrip yang peninggalan-peninggalan dulu masih tulisan tangannya masih ada. Ya. Beliau pernah mendapati manuskrip atau mahtutat kalau bahasa Arabnya, mahtutat kitab ya As-Sihah lil Jauhari. Ditulis oleh seorang ulama wanita Yaman. Di akhir tulisannya, dia mengatakan, maafkan aku pembaca karena tulisan saya jelek. Kenapa? Karena ketika saya menyalin buku As-Sihah ini, As-Sihah 2 jilid tercetak sekarang, ya, nulis tangan juga. Ketika saya menulis buku As-Sihah ini, ya, tangan kanan saya menulis, sedangkan tangan kiri saya menggendong bayi saya. Artinya apa? Walaupun dia menggendong anaknya, tetap semangat untuk ya menyalin ilmu, menyalin kitab. Begitu para ulama dulu, wanitanya. Banyak kisah-kisah tentang masalah ini, ya, tentang wanita-wanita pengukir sejarah, ya, wanita-wanita yang hebat, ya, karena wanita memiliki peran yang sangat penting. Al ummu madrasatun ida a'dattaha a'dabta syi'ban tibal a'raki. Ibu itu adalah apa? Madrasah pertama. Sebelum masuk TK, anak-anak kita, ibu adalah sekolahan pertama. Makanya kalau nanti cari istri, cari yang berilmu. Supaya mendidik. Ya, supaya bisa mendidik anak-anak kita. Itu selektif, jangan asal pandangan pertama aja, asal nemu aja, jangan. Ya, harus cari yang saleha, ya, yang baik, yang bisa mendidik, ya, anak-anak kita, ya, begitu. Al-ummu madrasatun, ibu itu adalah madrasah. Kalau kamu mempersiapkannya, maka berarti kamu telah mempersiapkan generasi yang tangguh. Generasi yang tangguh. Jadi artinya kalau ibu, ya, ibu itu memiliki peran yang sangat besar. Kalau itu ibu itu baik, hebat, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang hebat. Ya, ada sebuah buku, ya, menarik, judulnya Ibunda Para Ulama. Ibunda Para Ulama. Disebutkan tentang contoh-contoh para ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan yang lain sebagainya. Dari para ulama, ternyata di balik kesuksesan mereka sebagai ulama ada wanita-wanita hebat di belakangnya, yaitu ibu-ibu mereka, ya, ibu mereka. Karena Imam Syafi'i, Imam Ahmad itu ditinggal mati oleh ayahnya, mereka yatim ketika kecil. Ada yang 7 tahun sudah ditinggal mati, 6 tahun sudah ditinggal mati. Tapi siapa yang merawat? Siapa yang mendidik? Ibunya. Ya, makanya ada yang bilang di balik kesuksesan laki-laki ada apa? Pasti ada wanita di belakangnya. Ya, di balik rahasia kesuksesan seorang laki-laki yang hebat, pasti ada wanita yang hebat di belakangnya. Kalau semakin banyak, ya, wanita di belakangnya, maka akan semakin hebat laki-lakinya. Kok ketahuan tuh? Ya kan? Baik. Selanjutnya, di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga, bahwa suara wanita itu bukanlah aurat. Buktinya mereka datang kepada Nabi SAW, bertanya kepada Nabi SAW, andaikan suara wanita itu aurat, tentu mereka tidak akan, ya, bersuara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang enggak boleh bagi wanita itu apa? Melakukan suaranya. Membuat-buat. Ya, dibuat merdu. Nah, ini yang enggak boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahdha'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian memerdukan suara kalian, sehingga atau khawatirnya nanti ada sebagian orang yang di dalam hatinya penyakit. Penyakit apa? Penyakit syahwat. Nah, ini perlu diperhatikan. Kadang dari suara turun ke hati. Nah, kalau dulu dari mata turun ke hati, kadang sekarang dari suara juga bisa turun ke hati. Ya. Nah, sehingga menjadi apa? Fitnah. Maka suara wanita itu bukan aurat, tapi tidak boleh bagi wanita untuk melakukan, memerdukan. Ya, memerdukan. Nah, itu enggak boleh. Apalagi sekarang misalkan ada telepon dan sebagainya, maka tidak boleh bagi seorang wanita untuk membuat-buat suaranya. Ya, suaranya rek mantep. Nah, nanti kan gitu. Akhirnya penasaran. Ya. Akhirnya janjian. Enggak taunya nenek-nenek. Ya. Makanya jangan tertipu dengan cuma sekedar apa? Suara. Apalagi cuma kenalnya Facebook. Jangan cari jodoh di Facebook. Ya, nah ini. Jangan nyari jodoh itu di Facebook. Keliruan tuh. Nyari itu di pondok akhwat. Nah, itu. Asik katanya. Nyari di Facebook akhirnya enggak selektif nanti. Ya. Nah, nyari di tempat-tempat yang thayyib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan laki-laki daripada wanita. Secara umum, laki-laki memang lebih utama daripada wanita. Dan itu diakui oleh wanita-wanita sahabat. Ghalabana 'alaika rijal. Laki-laki mengalahkan kami wahai Rasulullah. Karena mereka banyak berinteraksi, bergaul dengan Nabi, salat berjamaah dengan Nabi. Itu keistimewaan. Sehingga bisa melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, belajar langsung dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu keutamaan yang tidak dimiliki oleh wanita-wanita sahabat saat itu. Makanya itu membuat mereka apa? Iri. Ya. Dan laki-laki memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu sama dengan wanita. Dan Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Tapi ingat, ini secara umum. Jenis laki-laki lebih utama daripada perempuan. Secara umum. Ya. Secara umum demikian. Makanya para nabi semuanya apa? Laki-laki. Enggak ada. Nabi itu dari wanita. Enggak ada. Sebagian ada yang berpendapat Maryam itu adalah nabi. Misalkan Asiyah itu nabi. Tapi itu pendapat yang syadz, ganjil. Tidak ada nabi kecuali hanya laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih kuat. Ya, makanya antum lihat tangannya laki-laki sama tangannya perempuan beda. Tangannya laki-laki kasar. Ya, tangannya perempuan lembut. Ya. Yang memberikan simbol kepada hatinya. Hati laki-laki biasanya dia lebih keras, lebih kuat. Makanya ketika ada musibah, ketika ada musibah, lo perhatikan, ketika ada musibah, kalau yang perempuan sedih, sedihnya banget, ya, nangis gulung-gulung, ya, satu desa dengar semuanya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki lebih apa? Lebih kuat. Kadang-kadang istrinya meninggal, kuat dia, malah senyum-senyum kadang. Aduh, bisa ganti lagi deh. Nah, wah ini bahaya ya. Ya, itu menunjukkan bahwasanya laki-laki lebih apa? Lebih kuat, ya, daripada perempuan. Taib. Yang diantara faedah juga dari hadis yang mulia ini adalah keutamaan sabar ketika mendapatkan musibah. Ya, termasuk musibah ditinggal mati oleh anak. Ditinggal mati oleh anak. Namanya musibah itu kan macam-macam. Ada yang musibah ditinggal mati orang tua, ditinggal mati istri, suami, anak. Ada musibah, ya, seret rezekinya, ekonominya. Ada musibah kesehatan, ya, mengindikasi sakit, kecelakaan. Macam-macam musibah itu. Ya. Maka dalam hadis ini keutamaan sabar kalau kita mendapatkan musibah. Musibah apa? Ditinggal mati oleh anak. Kalau seorang sebagai orang tua kemudian punya anak, anaknya mati, di sini ujian. Ya, terutama bagi seorang ibu. Karena ibu itu yang paling sayang sama anak. Ya, yang paling sayang sama anak. Ya, kadang bapaknya enggak nangis, ibunya yang nangis. Ya, karena dia lebih sayang, lebih halus, lembut hatinya. Ya. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad Tirmidzi dan hadisnya sahih bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada malaikat, "Apakah kalian mengambil nyawa anak hambaku?" Lalu jawab malaikat tersebut, "Iya ya Allah, sebagaimana kau perintahkan kepada kami." Famada qala abdi? Terus apa yang dikatakan oleh hambaku? Qala hamidaka wastarja. Dia memujimu ya Allah dan istirja. Istirja itu artinya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, ubnu li abdi baitan wasammuhu baital hamdi. Buatkan, bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga. Dan namailah ya rumah tersebut rumah pujian. Rumah pujian. Karena dia telah memuji Allah SWT. Jadi ini lebih tinggi lagi daripada sabar. Ketika ada musibah, dia malah apa? Mengatakan, alhamdulillah ya Allah. Ini tingkatannya lebih tinggi daripada sabar. Kalau sabar itu kan cuma menahan diri. Kalau ini tetap dia bersyukur kepada Allah SWT. Ini tingkatannya lebih tinggi. Kalau misalkan seperti dahulu sahabat Abdullah bin Zubair. Sahabat Abdullah bin Zubair. Ketika dia pernah terluka kakinya dan harus diamputasi. Harus dipotong supaya enggak menjalar. Ya, dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan alhamdulillah Allah masih ngasih saya apa? Kaki yang satunya, dan Allah masih memberi saya dua tangan, Allah masih memberi saya dua mata, ya, telinga dan lain sebagainya. Itu maksudnya apa? Dia memuji, bersyukur. Tahu juga Haulah, seorang wanita yang dulu mendapati masa jahiliyah. Kemudian ya, dia masuk Islam. Pada perang Qadisiyah, ya, dia mengirimkan 4 anaknya, remaja, laki-laki semuanya, dikirim untuk jihad. Ternyata semuanya meninggal dunia. Semuanya meninggal. Bayangkan, 4 anaknya meninggal dunia. Ya, 4 anaknya meninggal dunia. Karena pesan dia juga, kalian harus di soft terdepan. Jangan mundur. Dan itu adalah perang yang sangat dahsyat. Ketika sampai berita itu kepada Haulah, apa yang dia katakan? Alhamdulillah yang menjadikan mereka apa? Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa kepada Allah agar mengumpulkan saya bersama mereka di surga kelak. Masyaallah. Malah apa? Bersyukur. Malah memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini tingkatan lebih tinggi daripada cuma sekedar apa? Sabar. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyebarkan ilmu, ya, ketika para wanita tersebut minta jadwal kajian, ya, minta nasihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan apa? Memenuhi, ya, permintaan mereka. Maka demikian juga kewajiban bagi kita, bagi para penuntut ilmu, ya, adalah perhatian kepada para wanita. Karena wanita membutuhkan bimbingan, wanita membutuhkan ilmu, ya, wanita membutuhkan nasihat, wasiat, ya. Kalau para ulama, para dai, para ustadz tidak memberikan perhatian kepada para wanita, ya, maka dikhawatirkan wanita, ya, tetap di dalam apa? Kebengkokannya dan kerusakannya, dan itu fitnah yang sangat besar. Ya, wanita memiliki peran yang sangat besar dalam perbaikan masyarakat, dalam perbaikan keluarga. Maka kita harus perhatian kepada para wanita, ya, dengan membimbing mereka dan menyebarkan ilmu kepada mereka. Taib. Selanjutnya An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-Siddiqah binti Siddiq. Ya. Al-Mubarra'ah minas sama radhiyallahu anha wa la'ana man la'anaha. Ya. Siddiqah, wanita yang jujur, putri dari As-Siddiq Abu Bakar As-Siddiq, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tuduhan zina dari atas langit, yang diabadikan dalam Al-Qur'an, semoga Allah meridhoinya dan semoga Allah melaknat orang yang melaknatnya, yaitu orang-orang Syiah Rafidah yang membenci Aisyah, mengkafirkan Aisyah, bahkan memvonis Aisyah di neraka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man husiba udziba." Barang siapa yang dihisab, maka dia akan disiksa. Ya, qalat Aisyah. Aisyah mengatakan, "Fakultu awalaisa yaqulu Allahu ta'ala, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira?" Ya, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah, gampang. Qalat Aisyah mengatakan, ya, faqala. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama dzalikal ardu, ya, yang dimaksud dengan ayat itu adalah al-ard. Ya, al-ard itu yakni hanya dipaparkan amalan-amalannya, lalu hamba tersebut apa? Mengakui perbuatannya. Walakin man nukisal hisaba yahlik. Tetapi barang siapa yang diinterogasi, ya, hisabnya, itulah orang yang binasa. Taip. Hadis ini, ayol ikhwah, dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada bab man sami'a syai'an faraja'a hatta ya'rifahu. Bab siapa yang mendengar suatu ilmu terus dia kurang faham, maka hendaknya apa? Ya, meminta penjelasan kepada ustadznya sampai dia faham. Jadi kalau antum misalkan nih pas pelajaran atau pas kajian, ya, kemudian antum enggak faham, ada penjelasan ustadz yang kurang faham, jangan cuma kemudian apa, berlalu begitu saja. Kalau memang antum enggak paham, tanya kepada ustadz. Ustadz tadi disebutkan seperti ini, apa enggak seperti ini, ya, bagaimana kalau begini dan begini, ya, ana kurang faham, misalkan sampaikan sampai antum betul-betul apa, faham. Atau misalkan ada kerancuan, ya, ada kerumitan menurut antum apa yang disampaikan oleh ustaz tersebut misalkan kurang tepat, ya, minta penjelasan kepada beliau. Ustaz, tapi dalam hadis yang lain kan begini, gimana cara mengkompromikannya, misalkan begitu, ya. Bukan berarti bermaksud untuk mendebat ustaz, bukan. Makanya antum ketika tidak faham kemudian mengajukan pertanyaan, sampaikan dengan adab. Sampaikan dengan adab. Ya. Ustaz tadi dijelaskan seperti ini, seperti ini. Ana dulu pernah baca, ya, penjelasan ada hadis seperti ini. Gimana itu, Ustaz? Misalnya. Nah, begitu disampaikan. Jadi jangan diam saja, tapi juga jangan, wah, Ustaz, ngacu antum, Ustaz. Ya, ngawur, enggak gitu, Ustaz. Nah, salah juga. Jadi kalau kita tidak beradab ketika nanyanya, itu juga salah. Tapi kalau kita diam, kita enggak paham, pura-pura paham, ketika ditanya oleh ustaznya, "Fahimtum? Fahimna." Kalau ditanya, "Enggak fahimna." Itu berarti antum bohong. Enggak boleh. Ya, enggak boleh. Ini sering nih. Rata-rata orang Indonesia pemalu, tapi pemalu bukan pada tempatnya. Ya, kalau ditanya sudah jelas, jelas. Ketika ditanya atau suruh ngulang, enggak ngerti. Berarti dia bohong. Ini malu bukan pada tempatnya. Jadi yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dari hadis ini adalah hendaknya bagi seorang kalau mendengar sesuatu, kemudian dia enggak paham atau masih ada kejanggalan, ya, tanyakan kepada ustadznya dengan adab. Seperti Aisyah, ketika Rasulullah SAW mengatakan man husiba udziba, siapa yang dihisab maka dia akan disiksa, Aisyah nanya karena ada yang janggal, wahai Rasulullah, bukankah Allah berfirman fasaufa yuhasabu hisabai yasira, ya, yang menunjukkan bahwasanya orang yang dihisab nanti akan dihisab dengan mudah, kok antum bilang siapa yang dihisab nanti akan disiksa, berarti berat dong. Padahal Allah mengatakan yuhasabu hisabai yasiro, dimudahkan hisabnya. Ya, kata Nabi, beda. Yang dimaksud dengan ayat tersebut itu kalau al-ardu. Jadi hisab itu ada dua. Ada hisab yang modelnya cuma al-ard. Al-ard itu jadi maksudnya adalah pengakuan. Ya. Misalkan nanti Allah SWT mengatakan kepada hambanya, kamu dulu di dunia hari ini, tanggal ini melakukan ini dan ini, ngaku apa enggak? Ngaku, itu namanya art. Tapi kata Nabi SAW, man nukisal hisaba yahlik, ya, man nukisal hisab, siapa yang diinterogasi, nah ini hisab yang kedua, ini yang berat, ya. Kamu dulu saya kasih ilmu. Apa yang kamu perbuat dengan ilmu anda? Sudah bersyukur apa tidak? Ya, dulu saya kasih kamu kaki. Dipakai apa kakinya? Saya kasih kamu mata. Dipakai apa kakinya? dipakai apa? Matanya dan seterusnya. Satu persatu. Ya, itu namanya interogasi. Kalau interogasi ini berat. Ya, kita aja kalau diinterogasi polisi udah berat itu. Ya. Tahu sendiri kalau diinterogasi polisi ya. Ya. Berat. Mungkin berjam-jam pertanyaannya apa? Nyelekit. Kadang juga mungkin dipukul dengan menggunakan kekerasan dan sebagainya. Kabarnya seperti itu. Walaupun saya belum tahu. Ya, ini kabarnya seperti itu. Namanya diinterogasi tegang, ya, menyeramkan, ya, dan sebagainya. Apalagi nanti hisab besok di akhirat. Jadi hadis ini memberikan kepada kita faedah. Yang pertama, keutamaan Aisyah, karena beliau sangat bersemangat dalam ilmu. Makanya ketika mendengar Rasulullah SAW menyampaikan, maka beliau bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan bertanya itu adalah salah satu bukti semangat seseorang untuk menimba ilmu. Antum, ya, kalau kemudian dalam pelajaran cuma diem aja, faham gak faham, diem aja, itu berarti menunjukkan antum gak semangat. Tapi kalau antum, ya, ketika pelajaran aktif, kalau ada yang gak jelas, antum nanya, itu menunjukkan bahwa antum semangat. Jadi semangat dalam menuntut ilmu itu salah satunya dibuktikan dengan apa? Bertanya kepada ustaz tentang hal-hal yang kurang dipahami. Makanya Ibnu Abbas ketika ditanya tentang rahasianya, gimana? Apa rahasianya? Wah, Ibnu Abbas, kok kamu bisa pinter begini? Ibnu Abbas gak bilang, wah ini saya minum susu bendera, rajin, enggak. Apa jawaban dia? Bikol bin akul walisanin saul, dengan kecerdasan dan banyak